lima lawang perang goib. Ojo kewanan ya kowe turun siap. Kowe ora ngerti sih melawan. Iki tutup mung gelut. Iki perang. Jangan berani-berani kalau kamu belum siap. Kamu gak tahu siapa yang kamu lawan. Ini bukan cuma pertarungan. Ini perang. Aku tersentak dari tidurku. Teringat dengan jelas sesosok bayangan makhluk besar memperingatkan dalam mimpiku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Segera aku mempersiapkan diri untuk menemui Pak Kuswara. Sudah 1 minggu sejak kejadian di Imah Lawang yang hampir merenggut nyawaku. Namun kami sepakat, kami tidak akan berhenti di sini sampai semua permasalahan ini selesai. Aku tahu, ini seperti bunuh diri. Mengingat bahkan aku sendiri pun hampir mati saat melawan siluman ular yang merupakan anak buah dari makhluk jahanam yang menjadi asal-muasal tragedi ini. Selamat pagi Pak Kuswara. Ucapku ketika bertemu dengan Pak Kuswara di sebuah warung desa tidak jauh dari tempatku tinggal. Selamat pagi Mas Danan. Sudah sarapan? Sambut Pak Kuswara. Belum Pak, ini sekalian mau sarapan lotek uleknya si Taimas. Ucapku sambil menoleh dan memberikan kode ke Taimas sang pemilik warung. Pak Kuswara menyulut rokoknya, menarik nafas cukup panjang dan mengembuskan dengan nafas yang kurasa bercampur dengan rasa keluh. Gimana Mas Danan? Ada petunjuk dari kejadian kemarin? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, ini juga alasan saya kenapa saya ngajak ketemu tanpa mengajak Kang Asep. Makhluk besar yang bertarung dengan Pak Kuswara, apa benar Pak? Itulah lepah. Pak Kuswara memandangku sambil menjentikan abu rokoknya. Kamu tahu dari mana anak yang tinggal di rumah budimu itu ya? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, Bapak tahu Dio. Aku menjawab dan menjadi semakin penasaran. Saya sempat bantuin dia waktu dikejar sama lelepah. Sepertinya sudah 1 bulan yang lalu. Jelas Pak Kuswara. Wah, berarti Pak Kus juga tahu dong lokasi majikan lelepah itu di mana? Belum. Memangnya anak itu cerita apa? Dio cerita katanya melihat tempat lelepah itu mengeksekusi tumbalnya. Dan alasan aku gak ngajak Kang Asep karena lokasinya itu ada di tanah milik majikannya Kang Asep. Jelasku pada Pak Kuswara. Pak Kuswara mematikan rokoknya dan menghela nafas. Maksudmu rumahnya Mbak Wira? Iya Pak, tapi kita masih perlu pastikan. Ya sudah, kapan kita kesana? Jika memang dia pelakunya, harus kita bisa merasakan sesuatu waktu masuk ke rumahnya. Saran Pak Kuswara. Nah itu dia Pak masalahnya. Beberapa hari ini saya dapat mimpi Pak memperingatkan kalau ini bukan cuma masalah biasa. Kita harus siap buat perang. Ceritaku dengan gelisah. Semenjak mimpi itu mengganggu, aku mencoba meminta pertolongan ke seseorang. Namanya Cahyo, teman seperjuanganku saat masih bekerja di pabrik gula di Klaten. Kalau Pak Kuswara berkenan sih, gimana kalau besok Rabu kita kesana? Saya juga meminta tolong teman saya dari Klaten untuk membantu Pak. Tanyaku ke Pak Kuswara. Baik Mas Danan, tapi jangan lupa siapin segalanya dari awal. Kita gak tahu apa yang kita hadapi nanti. Sepiring lotek diantarkan oleh Taimas di hadapanku. Segera aku melahapnya dan melanjutkan pembicaraan biasa dengan Pak Kuswara. Namun tetap terlihat raut muka gelisah di wajahnya. Tepat hari Rabu, sesuai yang telah dijanjikan, kami berkumpul di tempatku, di rumah Bu Ranti tepatnya. Aku menunggu bersama Cahyo yang sudah datang dari kemarin malam dan menginap di sini. Namun, hujan deras tak kunjung berhenti, dan Pak Kuswara belum kunjung datang juga. "Dio, kamu benar lihat makhluk itu?" ditanyanya Mbak Wira. Tanya Cahyo ke Dio. "Beneran, Mas. Aku pertama kali lihat di sana, dikejar sampai akhirnya ketemu Pak Kuswara. Nolongin aku," cerita Dio dengan singkat. Hujan semakin deras. Rintikan hujan menutupi pandangan keluar. Suara menggelegar bersaut-sautan seolah petir menyambar dari dekat. Suara di pintu diketuk mengganggu lamunanku. Segera aku berdiri dan menghampiri pagar rumah. Berharap Pak Kuswara yang datang. "Dan, tunggu," teriak Cahyo menahanku. Aku menoleh sebelum sempat membuka pagar. Hujan semakin deras dan dentuman di atas rumah mendadak menjadi semakin keras dan bertubi-tubi. "Siapa kamu, ha? Siapa kamu?" teriak Cahyo sambil menarik tubuhku. Sesosok bayangan muncul dari rintikan hujan yang deras. Terlihat sesosok makhluk kurus, kering, dengan kepala yang miring menyeringai, dengan bibirnya yang robek sampai ke telinga. Suara tawa keras muncul dari makhluk itu seolah meledek kami. Aku membacakan amalan pedang bermaksud menyerang makhluk itu. Namun sebelum selesai, makhluk itu menghilang di balik derasnya rintikan hujan. Suara dentuman menjadi semakin keras. Cahyo berinisiatif keluar dan memeriksa kondisi di sekitar rumah kami. "Brengsek, kenapa kita bisa gak sadar sih?" ucap Cahyo dengan kesal. Aku menyusul Cahyo keluar dan melihat apa yang terjadi. Itu Banaspati, tanya aku pada Cahyo untuk memastikan apa yang aku lihat. Banaspati adalah makhluk jahat berbentuk bola api yang kerap digunakan oleh orang dengan ilmu yang sangat tinggi untuk menyerang musuhnya dengan maksud membunuh. "Siapa yang ngirim ini? Itu orang pasti ilmunya tinggi," ucap si Cahyo. Bola api itu berputar-putar di atas rumah bermaksud menyerang dan menerobos atap rumah. Dan jika itu terjadi, pasti sudah ada nyawa yang melayang di rumah ini. Sekali lagi, bola api itu mencoba menerobos. Namun yang terjadi adalah benturan. Rupanya suara yang dari tadi kami dengar adalah suara Banaspati yang berbenturan oleh sesuatu. Aku melihat sekeliling, mencari asal energi yang menahan Banaspati itu. Dan sudah aku duga, itu adalah Pak Kuswara yang sedang duduk bersila di bawah derasnya hujan dengan merapalkan mantra pelindung. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa dan melemparkannya ke kebun kosong di belakang rumah. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah di kebun kosong itu. Sudah aman," kata Cahyo. Pak Kuswara membuka matanya dan menghampiri kami. "Mohon maaf, Mas Dedan. Makhluk itu terlalu berbahaya jika saya hadapi sendiri. Terlalu beresiko untuk yang tinggal di rumah," kata Pak Kuswara. "Enggak, Pak. Saya yang bodoh. Gak sadar kalau ada makhluk sekuat itu yang nyerang. Terima kasih, Mas. Saya baru tahu ada cara seperti itu untuk mengalahkan Banaspati," ucap Pak Kuswara sambil menoleh ke arah Cahyo. "Nggih, Pak. Saya yang berterima kasih. Kalau tidak ada pelindung dari Pak Kuswara, mungkin salah satu dari kita sudah celaka, Pak," Ayo kalau begitu Mas Bilu Pak, kita berkenalan di dalam aja. Ucapku memotong pembicaraan mereka. Kami mengeringkan diri, mengganti pakaian dan melanjutkan perbincangan kami. Bu Ranti datang dengan menyuguhkan teh hangat untuk Pak Koswara. Mas Danan, ini kok kelihatannya kondisinya semakin berbahaya ya? Ucap Bu Ranti dengan gelisah. Pak Koswara menyeruput teh hangat buatan Bu Ranti, terlihat menggiurkan. Namun aku harus menyempurnakan puasaku untuk persiapan nanti. Bahaya sih Bu, tapi mau gimana lagi? Kalau tidak diselesaikan, korbannya itu akan semakin banyak. Jawabku kepada Bu Ranti. Iya Mas, pokoknya hati-hati ya. Bu, saya titip ini tolong diserahkan ke Dio. Minta dia membawa ini selama kami pergi. Ucap Pak Koswara sembari menyerahkan sebuah benda yang aku tahu itu adalah pusaka berbentuk kalung. Itu pusaka pengganti raga juga Pak. Tanya aku pada Pak Koswara dengan penuh harap. Bukan, cuma untuk jaga-jaga. Anak itu pernah ketemu sama lelepah. Bisa jadi anak itu juga terikat dengan takdir ini. Hujan mulai perlahan mereda. Sebelum berangkat kami berdoa dan menunaikan kewajiban kami masing-masing sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus memohon perlindungan atas apa yang akan kami lakukan nanti. Langit mulai memerah. Sebuah rumah yang dikelilingi pekarangan besar pun mulai terlihat. Ukiran-ukiran kayu dan hiasan kepala kerbau menyambut kami dengan hawa yang terasa misterius. Bau darah, ya, bau darah dan sesaji mengelilingi pengarangan rumah ini. Aku pernah lewat sini, namun sebelumnya tidak ada bau seperti ini. Mungkin kali ini Mbak Wira merasa tidak perlu menutup-nutupi lagi apa yang harus dia lakukan. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang kusam berjalan keluar. Seolah dia sudah tahu kedatangan kami. Ya, dia adalah Mbak Wira, salah satu sesepuh di kampung ini. Namun dia memang sangat misterius. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dia biasanya diurus oleh Kang Asep. Bocah-bocah goblok. Kalian itu gak tahu apa yang kalian hadapi. Hah? Ucap si bapak tua itu. Jadi benar, ini semua ulah Mbak Wira. Tanya Pak Koswara dengan raut muka yang masih tenang. Belum sempat menjawab pertanyaan Pak Koswara, tanah di sekitar kami mulai bergerak. Seolah akan muncul sesuatu dari dalamnya. Dan benar, sebuah tangan, tulang belulang yang terbungkus dengan daging busuk mencoba meraih keluar. Tidak, tidak cuma satu, tapi puluhan tangan muncul dari dalam tanah. Bau busuk semakin menyengat. Kami mundur menjaga jarak untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Namun lain dengan Pak Koswara, beliau justru maju, seolah siap menghadapi makhluk sebanyak itu. Tidak usah khawatir Mas Danan, aku sudah pernah berurusan dengan makhluk-makhluk ini sebelumnya. Ucap Pak Koswara sembari mengeluarkan pusaka mata tombak yang dulu digunakan di Imah Long. Jelma anuges indi tulah balik, anuges tenang ulang aganggu, anu teh tenang tanpa pamales kanyeri. Mata tombak dijatuhkan ke tanah. Cahaya bersinar memenuhi pekarangan. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak tanpa perlawanan. Pak Koswara menghela nafas lega. Nampaknya ia berusaha menghindari pertarungan sebisa mungkin. Tak melewatkan kesempatan, Cahyo berlari ke dalam, mencoba meraih Mbak Wira. Belum sempat menyentuhnya, sesosok makhluk raksasa melibasnya hingga terpental. Ya, itu lelapah yang selama ini meneror kampung ini. Cahyo kembali berdiri. Aku tahu serangan itu tidak akan mengalahkannya. Dia pernah berurusan dengan makhluk seperti ini. Sementara Cahyo sibuk dengan lelepah, aku dan Pak Kuswara menerjang ke arah Mbak Wira, mencoba menyerangnya dengan maksud melumpuhkannya. Kalian tidak akan bisa membunuhku. Kami terpental tanpa menyadari apa yang membuat kami mundur. Energi yang besar muncul dari dalam tanah dan membentuk sebuah bola api persis seperti yang menyerang rumah tadi. Tak menyerah, kami berusaha maju lagi dan menyerang. Pertempuran sengit terjadi di antara kami bertiga. Tak satu pun dari kami bisa menyentuh Mbak Wira. Sampai akhirnya, sapuan lengan raksasa dari lelepah membuat Pak Kuswara tersungkur. Darah mengalir dari kepala Pak Kuswara. Cahyo merapalkan mantra pelindung dan segera menghampiri Pak Kuswara. Aku panik. Tanpa kesadaran penuh, aku menarik keris dari sukmaku dan melemparkannya ke arah Mbak Wira. Tidak ada yang menahan hujaman keris itu hingga menusuk ke jantung Mbak Wira. Seketika ia tersungkur dan darah segar mengalir dari jantungnya. Aku bunuh dia. Belum sempat menghilangkan kepanikanku, pukulan keras di dalam lepah melemparkan tubuhku.